Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alal dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd, ikhwani fid din ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Telah kita sebutkan pada kajian tadi malam bagaimana kaum musyrikin menakut-nakuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya bahwa tuhan-tuhan mereka akan murka dan marah serta akan menimpakan kebinasaan kepada para sahabat dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah dengan menyebutkan ayat-ayat dari tinjauan dalil akli bahwa mereka berhala-berhala itu yang mereka pertuhankan dari selain Allah Subhanahu wa taala adalah benda-benda yang tidak bergerak, tidak punya tangan, kaki, pendengaran dan penglihatan yang dengannya mereka bisa berbuat. Sebagaimana pula Syekh menyebutkan contoh yang lain, Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan yang lain yang menunjukkan tentang kelemahan mereka dalam surah Al-Hajj ayat ke-73. Ya ayyuhan nas duriba mathalun fastami'u lah. Innal ladhina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban walau ijtama'u lah. وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ. Wahai sekalian manusia, telah disebutkan sebuah permisalan, maka dengarkanlah. Sesungguhnya orang-orang yang kalian seru dari selain Allah, mereka tidak menciptakan meskipun satu ekor lalat. Lalat yang kecil, tidak berharga. Mereka tidak sanggup menciptakan satu ekor lalat meskipun mereka berkumpul bersatu padu untuk melakukannya. Sudah saling tolong menolong, saling bantu membantu. Bahkan Allah katakan, sekiranya lalat mengambil sesuatu dari makanan mereka, mereka tidak bisa merebutnya. Betapa lemahnya yang meminta dan yang diminta. Juga ayat yang lain dalam surah Al-Ankabut ayat 41. Matsalul ladzina takhadhu min dunillahi awliya kamatsalil ankabuti takhadhat baitan. Wa inna awhana al-buyut la baitul ankabut law kanu ya'lamun. Permisalan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai penolongnya ini seperti laba-laba membangun rumah, dan sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumah atau sarang laba-laba. Seandainya mereka mengetahui. Dan sungguh kaum muslimin telah menjelaskan kelemahan mereka, tuhan-tuhan mereka, dalam sebuah ungkapan, Arabbun yabulu al-tha'labani bi-ra'sihi laqad dhalla man balat 'alaihi tha'alibu. Apakah Tuhan yang musang mengencingi kepalanya. Sungguh hina seseorang atau sesuatu yang dikencingi oleh sekumpulan musang. Sebagaimana kita saksikan barakallahu fikum, apa-apa yang mereka sembah dari patung dan berhala-berhala itu, mau dikencingi, mau diapa saja, mau ditendang, tidak bisa berbuat apa-apa. Hina. Fama'asyurul muslimina rahimakumullah. Maka tatkala situasinya sudah sampai seperti ini, kaum muslimin Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka sudah semakin terang-terangan, maka kaum musyrikin pun bangkit, mereka pun semakin gusar, sehingga mereka mencaci kaum muslimin sampai mereka mencaci maki Allah. Namun kaum muslimin telah dilarang oleh Allah untuk membalas yang bisa menyebabkan mereka semakin terus-menerus dalam mencaci maki Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan wala tasubbu alladziina yad'uuna min duunillahi fayasubbullaha 'adwan bighairi 'ilmin. Jangan kalian cela orang-orang yang mereka menyeru selain Allah sehingga mereka mencela, mencaci maki Allah dengan melampaui batas tanpa ilmu. Sehingga kemudian kaum musyrikin sepakat untuk menjatuhkan dakwah. Mereka sepakat untuk menghalangi manusia dari jalan Allah dengan cara pemaksaan, menggunakan kekuatan dan sikap-sikap yang kejam. Mereka sudah sepakat untuk tingkatannya naik. Upaya mereka untuk menghalangi dakwah Nabi dan menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka sudah sepakat untuk melakukan tindakan fisik. Kalau tadi berbagai macam alasan-alasan mereka untuk membenarkan bentuk ibadah mereka kepada selain Allah Subhanahu wa taala sudah jatuh semua hujahnya. Alasan-alasannya selalu terpatahkan. Sehingga mau tidak mau mereka mengambil jalan pintas dengan tindakan-tindakan fisik. Maka bangkitlah setiap tokoh dan pemimpin untuk menyiksa orang-orang yang beriman dari kabilahnya masing-masing. Dari kabilah ini ada yang beriman, maka pemimpinnya lah yang tampil untuk menyiksa dan menghukumnya. Sekumpulan mereka dari tokoh-tokoh Quraisy itu, mereka pergi menemui Abu Talib agar dia mencegah dan menghalangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari dakwah menyeru kepada jalan Allah jalla subhanahu. Maka kemudian Syekh menyebutkan di sini pembahasan tentang ta'dzib al-muslimin, siksaan terhadap muslimin. Adapun siksaan kepada kaum muslimin, maka sungguh mereka telah melakukan dengan berbagai macam bentuk yang menjadikan kulit kita merinding, hati menjadi terenyuh karenanya. Contohnya Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat Bilal bin Rabah adalah budak milik Umayyah bin Khalaf al-Jumahi. Umayyah menjadikan sebuah tali di lehernya, kemudian tali itu diserahkan kepada anak-anak kecil yang mereka bermain-main dengannya, ditarik ke sana kemari seperti binatang. dalam keadaan beliau menyatakan ahad, ahad. Dan pernah pula Umayyah bin Khalaf al-Jumahi keluar pada waktu zuhur, terik matahari yang panas. Ia terlentangkan dia pada punggungnya di tengah padang pasir. Padang pasir yang dalam bentuk ar-ramdha, wahiyya ramal awil hajar asyadidul hararah. Ramdha itu pasir atau bebatuan yang sangat panas. Lalu kemudian memerintahkan untuk diletakkan batu besar di atas dadanya yang sangat panas. Summa yaqulu la tazalu hakadha hatta tamuta aw takfur bi Muhammadin wa ta'budu Lata wal 'Uzza. Engkau akan terus menerus seperti ini dalam siksaan ini sampai engkau mati, atau engkau mau untuk mengkufuri Muhammad dan kembali menyembah Lata dan 'Uzza. Maka Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu hanya menyatakan ahad, ahad. Dialah Allah yang maha tunggal, hanya Allah yang maha tunggal yang akan selalu aku sembah. Lantas lewatlah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu pada satu hari, wa huwa yu'adzab, dalam kondisi dia masih sedang diazab, disiksa oleh Umayyah bin Khalaf al-Jumahi. Fashtarahu wa a'taqahu lillah. Lantas kemudian beliau Abu Bakar As-Siddiq membelinya dan memerdekakannya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Amir bin Fuhairah disiksa sampai hilang pendengarannya. Wala yadri ma yaqul, dan dia sudah tidak tahu apa yang dia ucapkan. Hilang kesadarannya. Sahabat Amir bin Fuhairah radhiyallahu ta'ala anhu. Demikian pula diazab Abu Fakihah ismuhu Aflah, namanya adalah Aflah, bekas budak dari Bani Abdiddar. Mereka mengeluarkannya di tengah matahari yang sangat panas di pertengahan siang, di mana pada kedua kakinya diikat dengan besi pakai rantai. Fayajur na'am, lantas kemudian mereka yujridunahu, mereka melepaskannya serta kemudian membiarkannya di tengah padang pasir yang luas. Dilepaskan pakaiannya. Pakaiannya dibuka kemudian ditelentangkan di tengah padang pasir yang luas. Thumma yadha'una 'ala dhahrihi sakhra, dan meletakkan pula pada punggungnya sebuah batu. Hatta la yataharrak, sehingga tidak bisa bergerak. Mirip-mirip yang terjadi kepada sahabat Bilal bin Rabah. Dijemur di terik padang pasir yang panas, diletakkan batu sampai tidak bisa bergerak. Beliau terus senantiasa dalam kondisi seperti ini, hatta la yaqin, sampai tidak sadar. Dan terus beliau diazab seperti itu hingga kejadian hijrah ke Habasyah pada hijrah yang kedua. Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan bagi beliau. Terkadang satu kali pula mereka mengikat kedua kakinya dengan tali, kemudian ditarik dan dilemparkan di padang pasir yang panas, dan mereka pun mencekiknya sampai mereka menyangka dia sudah mati, barulah dibiarkan. Lewatlah pula Abu Bakar As-Siddiq, kemudian membelinya dan memerdekakannya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula terjadi kepada sahabat Khabbab ibn al-Arad. Khabbab ibn al-Arad yang putranya bernama Abdullah bin Khabbab ibn al-Arad yang dibantai oleh kaum Khawarij, oleh kaum teroris. Beliau Khabbab ibn al-Arad mimman sabba fil jahiliyah, termasuk tawanan di masa jahiliyah. Lalu kemudian ia dibeli oleh Ummu Anmar bintu Siba al-Khuza'iyah. Dia ini seorang haddadan, pandai besi. Sahabat Khabbab ibn al-Arad seorang pandai besi. Tatkala beliau masuk Islam, maka dia disiksa oleh tuannya dengan api. Dia suatu hari datang membawa besi yang panas, kemudian meletakkan besi panas itu di punggungnya agar mengkufuri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi penyiksaan itu tidak menambah kepada sahabat Khabbab ibn al-Arad kecuali iman dan semakin pasrah berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum musyrikin juga menyiksanya. Mereka mengikat lehernya dan menarik rambutnya. Kemudian mereka lemparkan beberapa kali di atas bara api. Kemudian mereka meletakkan di atas dadanya batu besar hingga tidak bisa bangun. Luar biasa. Berbagai macam penyiksaan yang menimpa para sahabat. Sebagaimana pula seorang sahabiyah yang bernama Zanirah Ammatu Rumiyah atau Ammatu Rumiyah. Seorang budak dari Romawi yang dia masuk Islam, lalu dia diazab di jalan Allah subhanahu wa ta'ala hingga menyebabkan matanya buta. Disiksa hingga menyebabkan matanya buta. Maka dikatakan kepadanya, sesungguhnya Latta dan Uzza telah menjadikan matamu buta. Maka dia menyatakan, la wallahi, tidak demi Allah, bukan dia yang menyebabkan mataku ini buta, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala yang melakukannya. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki, dia akan menyingkapnya, akan Allah sembuhkan mata ini. Ternyata keesokan harinya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengembalikan penglihatannya. Lantas kemudian kaum Quraisy menyatakan, ini sebagian dari sihir Muhammad yang menjadikan dia bisa melihat kembali. Demikian pula yang terjadi kepada Ummu Ubais, seorang budak wanita milik Bani Zuhrah. Beliau diazab oleh tuannya Al-Aswad bin Abd Yaghuth. Ini termasuk orang yang paling keras permusuhannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang yang selalu memperolok-olokkan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Demikian pula ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, masuk Islamnya Jariyah, seorang budak wanita atau budaknya Amr bin Muammal dari Bani Adi. Dahulu sahabat Umar ibn al-Khattab yu'adzibuha, menyiksanya. Sahabat Umar termasuk yang menyiksa wanita ini dalam keadaan ketika beliau masih musyrik. Umar radhiyallahu ta'ala anhu memukulnya sampai kelelahan. Bayangkan, laki-laki mukul wanita sampai lelah Umar. Lantas kemudian ia biarkan. dan menyatakan, wallahi tidaklah aku membiarkanmu menyudahi penyiksaan kepadamu kecuali karena aku bosan. Sudah bosan dia, begitu capeknya menyiksa wanita ini, tidak mau berbalik dari agamanya, tidak mau murtad. Lantas kemudian sang wanita menyatakan, kadzalika yaf'alu bika rabbuka, maka demikian pula yang akan Allah lakukan kepadamu. Dan disebutkan pula tentang orang yang masuk Islam dan disiksa dari kalangan budak, yaitu An-Nahdiyah dan dua orang putrinya, di mana mereka milik seorang wanita dari Bani Abdiddar. Lantas kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu membeli mereka dan memerdekakannya sebagaimana beliau telah memerdekakan Bilal dan Amir bin Fuhairah serta Abu Faqihah. Ayahnya, ayah Abu Bakar As-Siddiq, mencela anaknya tersebut. Ayahnya bernama Abu Quhafah dan menyatakan, aku melihatmu memerdekakan budak-budak yang lemah. Seandainya engkau membeli laki-laki yang perkasa, mereka akan bisa menolongmu, membantumu. Maka beliau menyatakan, aku menginginkan wajah Allah dari memerdekakan mereka. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayatnya sebagai bentuk pujian atas perbuatan beliau dan celaan kepada musuh-musuhnya. Maka Allah katakan, fa'andartukum naran taladza la yaslaha illa al-ashqa alladhi kadzdzaba wa tawalla. Maka aku ingatkan kalian dengan api yang menyala-nyala, tidak akan masuk ke dalamnya kecuali orang yang paling celaka, yang mendustakan dan berpaling. Wa huwa Umayyah bin Khalaf, yaitu Umayyah bin Khalaf. Wa man kana ala syakilatihi, dan yang setipe dengan Umayyah bin Khalaf. Maka Allah katakan dalam lanjutannya, wa sayujannabuha al-athqa alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha' wajhi rabbihi al-a'la wa la sawfa yarda. Dan Allah akan menjauhkan orang-orang yang bertakwa dari azab neraka tersebut, yang dia mengeluarkan hartanya, ini memerdekakan budak-budak tadi, yang dengannya diharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada seorang pun di sisi Allah subhanahu wa ta'ala yang mengeluarkan hartanya kecuali akan dibalas, kecuali orang yang mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala, wala saufa yarda, dan kelak dia akan puas dengan balasan itu. Maksudnya adalah wa huwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa amman a'taqahum wa 'ala sahabati ajma'in. Orang-orang yang nanti akan ridha dan puas dengan balasan Allah adalah Abu Bakar As-Siddiq dan orang-orang yang beliau merdekakan dan seluruh para sahabat yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana pula disiksa Ammar bin Yasir dan ibundanya serta ayahandanya radhiyallahu taala anhum. Beliau Ammar adalah sekutu dari Bani Makhzum, dan Bani Makhzum yang tokoh pentingnya adalah Abu Jahal. Mereka mengeluarkannya, keluarga Ammar, di padang pasir. Memang mereka di sana tempatnya ya padang pasir. Ketika padang pasir itu mulai memanas, maka mereka menyiksanya dengan panas terik padang pasir tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati mereka dan menyatakan, sabran ala Yasir, mau'idukumul jannah, Allahumma ighfir li ali Yasir. Bersabarlah wahai keluarga Yasir, tempat tinggal kalian dari janji Allah adalah surga. Ya Allah, ampunilah keluarga Yasir. Adapun Yasir sendiri, ayah dari Ammar, yaitu Yasir bin Amir bin Malik Al-Ansi Al-Mudhaji, beliau mati di saat disiksa. Wa amma ummu Ammar, adapun ibundanya Sumayyah bintu Khayyar, bekas budak Abu Hudzaifah Al-Makhzumi, kanat ajuzan kabira dha'ifah. Beliau ini sudah ajuz, sudah tua. Sudah tua renta. Lemah. Fata'anaha Abu Jahal fi qubuliha bihirbatin famatat. Lalu Abu Jahal menusuk kubulnya, kemaluannya, dengan tombak hingga tembus ke mulutnya, maka beliau pun meninggal. Wa hiya awwalu shahidatin fil Islam, dan beliau ini adalah orang yang pertama kali syahid di dalam sejarah Islam. Adapun Ammar, maka terasa berat bagi beliau siksaan, di mana kaum musyrikin terkadang memakaikan kepada beliau dir'an min hadid, baju besi pada terik panas matahari. Dipakaikan baju, tapi baju besi di saat panas yang luar biasa. Terkadang mereka meletakkan pula di atas dadanya batu hingga memerah, batu besar hingga batu itu memerah karena panasnya. Dan terkadang mereka menenggelamkan dia ke dalam air. Hatta qala bilisanihi ba'da ma yuafiquhum, hingga beliau mengucapkan dengan lisannya sebagian apa yang mereka minta untuk mencela dan mencaci maki Rasulullah, yang tentunya itu adalah kalimat-kalimat kufur. Sementara hati beliau masih tetap di atas iman. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, "Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman, walakin man syaraha bil kufri sadran fa 'alaihim ghadabun minallahi wa lahum 'adzabun 'adzim." Barang siapa kufur kepada Allah setelah imannya, maka bagi mereka azab, kecuali orang yang dipaksa sementara hatinya masih tetap tenang di atas iman. Maka ini Allah berikan uzur. Tinggal sedikit, 4 orang aja. Kita selesaikan pembahasan ini. Demikian pula di azab di jalan Allah Subhanahu wa taala Mus'ab bin Umair. Sebelumnya beliau ini min an'amin nasi Aisyah, orang yang hidupnya paling mewah. Mus'ab bin Umair, tatkala beliau masuk ke dalam Islam, maka ibunya mencegahnya dari makan dan minum. Tak dikasih makan, tidak dikasih minum. Diusir dari rumah sampai kulitnya mengelupas. Nah, sampai beliau berganti kulit. Tadinya orang yang paling tampan, hidupnya paling mewah, ganti kulit. Nah, demikian pula diazab Suhaib bin Sinan Ar-Rumi sampai hilang kesadaran beliau dan tidak tahu apa lagi yang beliau ucapkan.